orang kecewa pada fakta hidup yang tak seperti apa yang diinginkannya. Ia marah kepada lingkungan, kecewa, dan kemudian berteriak dunia tak adil adanya. Dia sudah melakukan banyak hal, tapi hasil tak pernah maksimal. Ia menjadi marah dan kemudian dia berpikir untuk berhenti berpikir. Oh, dia ada di jurang maut yang sangat menakutkan. Karena berpikir untuk berhenti berpikir itu sangat mengerikan. Tak seharusnya dilakukan. Kekecewaan boleh datang silih berganti. Tapi berhenti berpikir itu sama saja mematikannya dan menguburkan diri sebelum kematian tiba. Berpikir untuk berhenti berpikir, tak ada argumentasi yang bisa mendukungnya. Sekalipun kekecewaan amat sangat luar biasa besarnya, berpikirlah bahwa kekecewaan itu tak mungkin, tak ada. Berpikirlah bahwa kekecewaan itu bahkan seharusnya ada untuk menghidupi kehidupan kemanusiaan, membuat kita berjuang, bertanding, dan mempunyai harapan untuk menang. Dan sudah barang tentu ada kenyamanan, kenikmatan di sana. Kalaupun tak bisa menyelesaikan, ingatlah, apa yang terjadi adalah sebuah kesedihan yang berjalan, yang mungkin belum kau temukan pemaknaan atas peristiwa yang ada. Tetapi nanti waktu akan menceritakannya. Yang perlu bagi kita ketika kita belum tahu semuanya adalah jangan pernah berhenti berpikir. Karena itu jangan sekali-kali membiarkan dirimu berpikir untuk berhenti berpikir. Karena itu akan membunuh kehidupan yang indah. Nikmatilah hidup ini dengan berpikir. Pikirkanlah apa yang bisa kau pikirkan dan lakukan. Ketika dia ada sebuah kegagalan, berpikir lagi bagaimana mengatasi kegagalan. Sehingga dari berpikir engkau berpikir, maka jalan keluar akan tersedia bagi orang yang berpikir. Tapi orang yang berhenti berpikir, hanya peti kematian yang ada di depannya, terbuka dan menunggunya. Itu menyedihkan, tak seharusnya terjadi di kehidupan. Camkan, jangan sampai Anda di sana. Bersama saya, Bigman Sirait.